Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita dan kepada para saimin dan saimat. Mudah-mudahan rahmat itu selalu kita gapai dengan mengagungkan nama Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai lagi mengudara di melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu kita akan membawakan surat Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini sangat menggugah hati kita karena Allah masih mengingatkan dan memperingati bagi orang-orang yang mendustakan adalah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Bahkan orang-orang yang bukan hanya mendustakan, tapi mereka memang betul-betul menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini, kata Allah, tidak akan dibukakan langit atau pintu-pintu langit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah sudah merupakan janjinya. Bukan saja pintu langit tidak dibukakan, akan tetapi pintu surga pun tidak akan masuk mereka ke dalamnya. Ustaz Hanafi, iya, di sini untuk di akhir Ramadan ini sangat perlu kita merenungi, Ustaz. Iya. Apa yang kita renungkan, yaitu teguran Allah dan merupakan ancaman sekaligus bagi orang-orang yang tidak mengindahkan syariatnya. Iya. Di sini disebutkan, Ustaz, innalladzina kadzabu. Apa bedanya kira-kira, Ustaz, kadzabu dengan kadzabu? Ada yang memakai tasdid, ada yang tidak memakai tasdid, Ustaz. Innalladzina kadzabu. Ya, kalau di sini kita melihat bahwa dari struktur kalimat kadzabu ini, mereka ini sengaja mendustakan Allah. Sungguh-sungguh dia mendustakan. Artinya perbuatan dusta itu menjadi sebuah ikon mereka. Jadi sebuah tanda dan ciri khas mereka. Dan ini disebut dengan pendustaan yang terstruktur, tersistematis. Beda kalau kita melihat orang yang mendustakan ayat Allah akibat kebodohannya, itu cukup dengan kata-kata kazabu. Tapi bila ini ditasydidkan dengan kazabu seperti itu, maka dia akan lebih cenderung kepada orang-orang yang bukan saja jahil, tetapi malah bahkan dia pintar, cerdas, dia malah membuat sebuah cara berpikir untuk mendustakan. Berarti ini ada unsur kesengajaan. Sudah gitu, pasti. Sebenarnya. Unsur kesengajaan dalam arti kata tahu deh itu tahu bahwa dia yang dibuatnya itu adalah dosa. Dosa. Ini dimasukkan kepada orang-orang yang misalnya orang-orang yang pemimpin-pemimpin para kufar. Oh gitu. Yang memahami agama dia adalah agama Islam. Kalau para pengikutnya mungkin aja sebatas kazabu. Sekarang dan ini juga termasuk kepada orang-orang yang berpikiran bebas dalam Islam. Kira-kira seperti jaringan Islam liberal itu kazabu itu. Artinya apa? Jaringan Islam liberal itu sengaja membuat metodologi berpikir yang khusus untuk mendustakan agama ini. Kalau kita kaitkan, Ustaz, dengan bulan Ramadan, bagi orang-orang yang muftir, artinya yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada sebab, kira-kira mereka itu tahu nggak perintah Allah itu berpuasa itu wajib? Udah pasti tahu. Kalau seandainya mereka itu tahu, Ustaz, berarti mereka ini termasuk golongan ayat ini. Iyalah, kazzabu. Kazzabu berarti artinya ya. Apa? Sudah tahu tapi dilanggar. Dilanggar. Sudah tahu dilanggar. Betul. Terus setiap tahunnya setiap begitu tahun terus. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira apa pengertian di sini, Ustaz? La tufattahu. Nah, ini pakai tasdid lagi, Ustaz. Lahum abwabus sama. Kenapa dibilang abwabus sama, Ustaz? Pintu-pintu langit. Kira-kira sebenarnya, apa? Sebenarnya dari begini. Maksud ini, Ustaz? Ini adalah sebuah kiasan. Kiasan bahwasannya pintu-pintu langit itu berarti ke atas kira-kira bahasanya. Yeah. Yang biasanya ke atas itu adalah ittijahul uluhiyah, arah ketuhanan. Iya, yeah. Artinya kalau kita berdoa ke atas, Nabi sering juga sebelum perpindahan Ka'bah, perpindahan arah kiblat ke Ka'bah, dia juga sering menengadahkan wajahnya ke langit. Soal ayat itu kiasan benarnya. Nah, maksudnya pintu-pintu rahmat. Jadi inilah orang-orang yang sengaja mendustakan ayat Allah. Takabur lagi dia. Wastakbaru anha. Merasa hebat dari hukum Allah. Menyepelekan hukum Allah. Tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit baginya. Kenapa? Akibat kedustaannya itu, kedamaian tidak akan didapatnya. Pintu keberkahan tidak muncul. Berarti pengertian abu-abu sama ini berarti sangat luas. Oh iya, apa yang dibangunnya selama hari ini hancur. Tak mendapatkan rahmat. Tak mendapatkan rahmat. Petunjuk pun tidak. Iya. Karena petunjuk datang dari atas. Dia ingin misalnya berkontribusi membangun negara. Tapi ketika dia melanggar rambu-rambu Allah tentang kabur, dia tidak akan mendapatkan apapun dari pahala juangnya. Ini ada yang kita perhatikan, Ustaz. Uslub atau susunan kata bahasa Arab ini berbeda dengan la tuftah dengan la tufattah. Sama. Artinya la tufattah ini tak akan kubuka, kan? Kira-kira begitu, Ustaz. Tak akan dibuka. Dengan intonasi volume marah yang sangat tinggi. Iya, betul. Tidak akan dibuka. Itu kan tanda murka sebetulnya, Ustaz. Iya. Tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tak akan kubukakan selamanya. Kira-kira begitu. Betul. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana suasana puasa ini harus memberikan sebuah apa suasana yang damai pada diri kita seharusnya. Jangan takabur terhadap ayat-ayat Allah, iya, mendustakannya. Padahal kita, Ustaz, banyak sekali hadis, Ustaz, mengatakan pintu surga dibuka, pintu langit dibuka. Kenapa manusia menutupnya dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya? Allah sudah membukakan lebar-lebar, Ustaz. Iya. Jangan ditutup lagi. Ini manusia menutupnya dengan perbuatan mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengatakan di sini walayadkhulunal jannah. Mereka itu akan tidak pernah masuk surga. Bukan masuk surga, mencium bau surga tak dapat. Mencium bau surga pun tak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih anehnya lagi, Ustaz, Allah berfirman hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya apa ini? Onta, macam mana onta itu bisa masuk ke lubang jarum? Tak mungkin. Kira-kira gimana, Ustaz, kiasan ini, Ustaz? Dalam Al-Quran begitu sebagaimana tinggi kiasan. Sebagaimana mereka tidak mungkin masuk ke dalam sorga, sama dengan tidak mungkinnya onta masuk ke dalam kecilnya lubang jarum. Sebab jarum itu mesti sesuai dengan benang yang masuk ke dalam lubangnya itu lebih kecil, kan gitu, Ustaz? Sesuai dengan kondisi lubang jarum. Jadi ini onta pula dimasukkan ke lubang jarum. Artinya tidak akan pernah Allah masukkan mereka itu ke dalam surganya. Betul. Nah, benarlah dibilang seperti Ustaz Hanafi tadi, baunya saya tidak akan pernah tercium. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jadikanlah sebetulnya Ustaz Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Iyalah. Tuftahu abwaabus sama. Ini ditutup pula, Ustaz, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan. Menurut saya ujung-ujung Ramadan ini kitalah yang seharusnya bergerak menciptakan kedamaian itu. Iya. Kita yang seharusnya bergerak untuk membuat program-program yang baik dalam memberikan nuansa Ramadan itu agar dia tetap adem, ayam, tenang, damai dan penuh dengan zikrullah. Nah, ini sebaliknya. Saya tidak mengatakan bahwasanya yang dibuat masyarakat itu total semuanya salah. Yeah. Tapi saya melihat sebagian masyarakat di ujung-ujung Ramadan ini tak berpuasa dengan alasan buat kue. Padahal malam-malam seperti ini adalah malam-malam Lailatul Qadar. Ditambah lagi malam Lailatul Qadar, Ustaz. sudah dibukakan pintu surga, ditambah lagi fadilah-fadilah keutamaan yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Selalunya kita dengar, Ustaz. Betul, betul. Na'udzubillah, kenapa lah manusia-manusia banyak menutupi, segan? Karena begini, kalau seandainya hati kita ini segan, macam mana Allah ingin memberikan rahmat malam Lailatul Qadar itu? Bagaimana Allah akan membukakan pintu langit itu sebesar-besarnya, datang rahmat itu langsung mengena ke hati kita sedangkan hati kita tertutup? Nah, justru itu kita melihat ini. Justru kita melihat signifikansi persoalan ini adalah seharusnya manusia pada saat-saat bulan Ramadan ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak ada jalan keluar lain. Walaupun saya, di akhir-akhir ini. Walaupun di akhir-akhir. Saya, makanya saya lebih cenderung, Ustaz, ya, saya menghimbau masyarakat kurangi aktivitas-aktivitas yang berbau duniawi. Iya. Ya, semestinya kan kita i'tikaf. I'tikaf. Iya. Ini i'tikafnya ke pasar, Ustaz. Ke pasar. Besok ke pasar lagi. Iya. Ke sini lagi. Tak habis-habis ya. Iya. Boleh-boleh hajanya belanja kan begitu, Ustaz. Tidak ada larangan kan begitu. Iya. Tapi kan kita harus cerdas. Cerdas maksudnya dari awal Ramadan kita sudah siapkan, masuk bulan pendidikan yang penuh dengan rahmat. Iya. Di akhirnya tak membekas sama sekali, Ustaz. Nah, itulah ruginya itu. Akibatnya rugi kan? Kira-kira gimana kita mengantisipasinya, Ustaz? Aja, supaya memang betul-betul dapat kita. Hidup ini harus disiasati, Ustaz. Iya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bisa kita siasati. Pada saat-saat kita tidak terganggu dengan ibadah kita, kita kerjakan dunia kita. Tidak dilarang buat kue, tapi jangan pula setiap buat kue ketinggalan sholatnya, puasanya jadi berantakan, ibadahnya tidak menentu. Saya tidak mau seperti itu kan. Atau setiap akhir Ramadan sibuk dengan segala macam renovasi rumah, bahkan lebih capek di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Iya. Lebih suntuk di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan karena rumahnya berantakan. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Allah, oleh Nabi. Sahabat tidak pernah rumahnya menjadi kendalanya untuk berpuasa, tidak pernah kerjaannya menjadi kendala untuk berpuasa, tidak pernah pendapatannya menjadi kendalanya untuk berpuasa. Padahal di bulan Ramadan itulah umat Islam, kaum muslimin dahulu, para sahabat dulu banyak mencapai kemilangan. Ya jelas. Perang Badar gimana, Ustaz? Terjadi pada bulan Ramadan. Apa? 10 Ramadan. 10 Ramadan. Bahkan 10 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan kita yang sekarang ini. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya buktinya nanti 3 tahun ke depan. Iya. Agustus itu bulan Ramadan. Iya. Kalau tahun depan saja Ramadan itu sudah jatuh pada 20 Agustus. Iya. Iya kan? Nah, pada tahun berikutnya Ramadan itu jatuh pada 10 Agustus. Iya. Berarti ada sebuah semacam kesimpulan begitu, Ustaz. Iya. Artinya kalau kita ingin mencapai kesuksesan dalam hidup ini, lakukanlah perintah Allah. Juara pasti. Ketika datang Ramadan, ya puasa, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Karena bukan kita yang mewajibkan, bukan Rasul yang mewajibkan. Allah SWT. Allah yang mewajibkan. Iya, panglima kita lah. Panglima. Artinya kalau dalam sebuah hadis, saya akan memberikanmu pahala karena puasa itu antara aku dan kamu. Kan begitu, Ustaz? Wa analladzi ajzi bih. Wa analladzi ajzi bih. Subhanallah. Marilah kita terus meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir ini kita tidak hanya mendapatkan rahmat, maghfirah, itqun minan nar, terlepas dari PP neraka, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan khairun min alfi syahrin. Itulah makna dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.